Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut di halaman 125, masih mengenai puasa. Sudah dibawakan oleh Syekh dalilnya dan dijelaskan sedikit oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai puasa. Sekarang wa nafsu qad tasad ya qad tatasaqal. Ini ya. Nah. Taqaddal dibaca sini. Ya, Panji. والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا كان يصومون يوم عاشوراء لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة من الصيام فلعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام وهو أنه يسبب التقوى لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى تقوى الله عز وجل واتقاء المحرم واتقاء المحارم والشهوات المحرمة إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات الصيام يدربه على تجنب الحرام ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء ويطرد عنه الشيطان ويلين قلبه للطاعة. نعم. Ya, kata Syekh, والنفس قد تتساقل الصيام. Terkadang jiwa ini berat atau terkadang atau kerap sekali masuk ke bil mudhari bisa bermakna taklil atau taksir. Ya, terkadang jiwa ini berat untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Lima fihi min kabhi jimahiha. Kabhi jimahiha. Karena di dalamnya termasuk ada karena di dalam puasa itu terkandung pengekangan terhadap hawa nafsu. Pengekangan terhadap hawa nafsu. Dan juga mencegah dengan puasa mencegah syahwat. Maka Allah Jalla wa Ala bayyana annahu sunnatuh. Bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa puasa inilah ketentuan Allah terhadap para hambanya dan juga kepada seluruh umat-umat hingga pada masa jahiliyah mereka dahulu puasa ini di masa tersebut sudah dikenal ma'rufan mereka berpuasa pada puasa Asyura. La'allakum tattaqun. Nah, ini penjelasan hikmah dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka ini penjelasan hikmah disyariatkannya berpuasa. Wa huwa annahu yusabbibu taqwa, bahwasanya dengan berpuasa akan menyebabkan ketakwaan. Li'anna siyama yatruku bihil insanu ma'lufatihi wa syahwatihi wa marghubatihi faqarban ilallahi. Karena dengan puasa ini, maka seseorang akan meninggalkan dengan puasa tadi ma'lufatihi, kebiasaan dia, syahwatnya, segala hal yang dia inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan ketakwaan. Ya, sebagaimana dia menghancurkan juga syahwat tersebut. Ya, karena setan mengalir di anak Adam seperti aliran darah. Maka ketika setan fama'atana ulis syahwat, ketika sudah ya, apa namanya, syahwat bergejolak, maka ya tasallatu syaitan, maka setan akan menguasai si hamba. Ya, maka dengan meninggalkan syahwat, yaitu dengan berpuasa, maka ya ufu majrad dam, aliran darah setan itu pun akan melemah. Maka setan akan diusir dari seorang muslim. Maka pada puasa didapatkanlah ketakwaan, allati hiya jima'ul khairi kull, yang merupakan ya, kumpulan kebaikan semuanya, mengumpulkan kebaikan semuanya, menghimpun kebaikan semuanya. Fa hadhihi fa'idatus siyam, inilah faedah puasa. Bahwasanya puasa di sini yusabbibu taqwa, akan mendatangkan ketakwaan. Dari itu ketakwaan kepada Allah, wattiqa'al maharim, dan akan lebih mengontrol hal-hal yang diharamkan, syahwat yang diharamkan. Di antara insan, karena seseorang kalau dia biasa meninggalkan yang mubah, ya makan minum mubah, ya enggak? Ketika puasa dilarang kan? Nah, dia biasa taatan lillah dalam rangka taat pada Allah, meninggalkan yang mubah karena taat pada Allah, itu karena puasa. Ya, sebelum puasa makan minum itu mubah. Nah, taibar kalau begitu. Karena min babi aula ayatuka al muharramat, maka lebih-lebih lagi ya, dia dapat mampu meninggalkan yang diharamkan. Yang mubah aja dia bisa tinggalkan, begitu. Ya. Fasyamu yudarribuhu ala tajannubil haram, maka siam akan melatih dia untuk menjauhi yang haram. Akan melatih dia untuk mampu mengendalikan dirinya ya, dari segala amarah bisu ya, yang memerintahkan kepada keburukan. Jiwa dia yang memerintahkan kepada keburukan. Maka setan akan pergi terusir dari sang hamba, dan juga sekaligus ini akan melembutkan kalbu sang hamba untuk kepada Allah. Ya, dibaca berikutnya. Sini ya. Nugraha, baca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Falidhalika tajidu as-sa'ima aqrabu. Aqraba. Maf'ul. Wajada yajidu temannya siapa? Hah? Zonna. Berarti dua. Mana? Aqraba. Aqraba ila al-khairi min al minal muftiri tajiduhu yahrisu ala tilawatil qur'ani wa ala salati wa yadhabu ilal masjidi mubakkiran asyamu asyamu layyinahu lita'at layyanahu layyanahu layyanahu lita'ati wa hadzabahu kullu hadha dakhilun fi qawlihi la'allakum tattaqun. Fasyahidu min al-ayati qawluhu kutiba 'alaykumus siyamu, hadha dalilun 'ala fardiyyati siyami. Wa fassarahu biqawlihi syahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an, li'anna qawlahu kutiba 'alaykumus siyam mujmalun fassarahu biqawlihi faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Nah. Lidzalika, oleh karena itu tajidu as-sha'ima aqraba ilal khair minal muftiri. Oleh karena itu Anda akan mendapati seorang yang berpuasa dia akan lebih dekat kepada kebaikan dibandingkan dengan orang yang enggak berpuasa, muftir, orang yang tidak berpuasa. Ya. Benar ini ya? Sahih enggak? Sahih. Tajiduhu yahris ala tilawatil Quran. Yahris ala tilawatil Quran, i'rabnya apa di sini Mustafa? I'rabnya. Nah, jumlah ya, ada jumlah lagi. I'rabnya apa tuh Mustafa? Nah, udah ada yang kasih tahu ini. Bahar. Fi'il nasbin sebagai apa? Lah. Hafiz, Hafiz. Hah? Iya, yahris itu jumlah, yahris ala tilawatil Quran itu fi mahali apa? Fi jumlahnya. Sebagai? Lah. Andika, Andika. Andika. Andika, Andika apa sih? Kalau di Facebook tulisan Jepang ini. Andika apa sih? Hah? Afalu syuru? Mana ada afalu syuru? Wajada, lihat tuh af'al muqarabah, af'al syuruh, tidak ada fi'ilnya ini. Kalau ja'ala ada, baru. Panji, Panji. Siapa yang tahu? Nah, apa? Hal, bimahdinas bin hal. Jumlah yang terletak setelah ma'rifah, bimahdinas bin hal. Jumlah yang setelah terletak setelah nakiroh, hah? Naat. Nah, tidak ada. Nah, jadi tajiduhu punya itu kan ma'rifah domir maf'ul. Ya, yahris ala tilawatil Quran itu jumlah bimahli nasbin hal. Dan mesti lazim mesti punya dua maf'ul. Tidak ada keharusan. Satu cukup. Kayak antum satu aja cukup. Baik. Oleh karena itu, maka Anda akan mendapati orang yang berpuasa, dia akan bersemangat membaca Quran, semangat sholat, ya, sholat terawih. Dia pergi ke masjid di awal waktu, dia berpuasa, maka ini akan melembutkan dia untuk senantiasa taat. Wahadzabahu, mendidik dia ya, untuk taat. Kullu hadza dakhilun fi qaulih, semuanya ini masuk dalam cakupan firman Allah. La'allakum tattaqun. Ini sahih ini agar kalian bertakwa. Ya, saya banyak ketemu teman ya yang menjadi ahli masjid. Kapan momennya? Madrasah Ramadan. Belajar di mana dia? Di Madrasah Ramadaniyah. Di Ramadan dia sholat. Ada kultum. Ya enggak, kultum itu ada manfaatnya, jangan antum bid'ah-bid'ahin aja. Banyak orang dapat hidayah kan dari kultum. Kultum dulu. Dia kultum, terawih, dia kultum. Nah, dia dengerin. Kapan lagi dia dengerin? Ya, kapan lagi coba? Jumatan tidur. Kapan lagi dia dengerin? Nah, kapan coba? Kajian gak mau. Kalau YouTube ada kajian, dia malah nonton box office di YouTube. Nonton cuplikan bola Liga Champion. Kapan lagi? Nah, pas kultum. Dengerin dia. Tersentuh hati dia. Iya juga ya, langsung jadi ahli masjid. Banyak kayak begitu. Mungkin di antara kita juga begitu, ya kan? Di madrasah Ramadan. Nah, ini kebaikan. Ini masuk dalam cakupan ayat la lakum tattaqun. Maka syahid yang jadi poin dari ayat ini la kutiba alaikumus syiyam, ini adalah dalil atas wajibnya puasa. Ya, yang Allah mentafsirkannya dengan firman-Nya, apa ini itu puasa itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Itu bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Ya. Karena firman Allah kutiba alaikumus syiyam itu mujmalun, masih global. Ya, maka ditafsirkan faman syahida minkumus syahra, asy-syahra. Asy-syahranya ini alnya al al-ahdiyah lidhin. Nah, itu Ramadan maksudnya. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan hilal bulan bulan Ramadan, falyasumhu, lamnya lam amr. Maka dia mesti berpuasa. Wa dalilul haji, dalil haji. Ya, rukun yang kelima dari rukun Islam. Itu firman Allah, walillahi 'alan nas. Perhatikan, ini wajib bagi seluruh manusia untuk beribadah pada Allah, ya. wajib bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Apa itu? Hijjul bait. Hijjul bait yaitu haji ke Baitullah Haram di Mekah Mukarramah. Man istata'a ilaihi sabila. Namun bagi siapa yang mampu, man istata'a, yang sanggup ke sana, ilaihi, dari kalangan mukallifin, sabila, ya, dengan kemampuan dia pergi, ya, kalau dia punya keluarga meninggalkan bekal, dia punya ongkos PP, punya kemampuan badan. Nah, dan juga adanya mahram bagi wanita. Nah, baik, kita baca nih syarahnya di sini. Ya. Bihar, ya, Bihar. Qala hakidallahu ta'ala idda'al yawudu annahum muslimuna wa annahum ala dini Ibrahima famtahanahumullahu jalla wa'ala fi hadhihi al-ayati wa qala walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin fa in kuntum muslimina fa hajju li anna allaha farada hajjal bayti ala al-muslimina fa idha lam tahajju wa abaitum al-hajj fahada dalilun ala annakum lastum muslimina walastum ala millati Ibrahima wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin walillah ay hada fardun wa haqqun wa wajibun lillahi subhanahu wa ta'ala ala an-nasi hajja ma'nahu fil lughati al-qasdu. Enaknya bacanya hajjun. Hajjun. Ya. Hajjun ma'nahu fil lughati al-qasdu. Al-hajju syar'an qasdul ka'bati al-musyarrafati wal masyair ma'tuf ke Ka'bah. Wal masyair al-muqaddasati fi waqtin makhsusun wa makhsusin li ada'i ibadatin makhsusatin wa hiya manasikul hajji hijjul baiti ay al-ka'batu wa ma hawlaha minal masyairi tabi'in laha tabi'un laha. Idda'al yahud, orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka muslimin, ya, mereka juga Islam. Wa annahum ala dini Ibrahima, bahwasanya mereka juga di atas agama Ibrahim. Ya. Famtanahumullah, maka Allah memuji mereka jalla wa'ala di ayat ini. Ayo kalau kalian ikut benar Ibrahim, Nabi Ibrahim lah yang pertama kali mensyariatkan haji. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, siapa yang kafir fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah ghani, maha kaya, tidak butuh kepada hamba semua yang ada di alam ini. Nah, fa in kuntum muslimina fahajju, kalau kalian bermuslim ayo haji, hajilah kalian karena Allah mewajibkan haji ke bait, ya, ke Baitullah kepada seluruh kaum muslimin. Kalau kalian tidak berhaji, wa abaitum, abaya, aba, tahu aba film haji? Hah? Enggan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kenapa? Kalau dia bersambung dengan tak mutakallim, ya, domir rafa, tak mutakallim, maka alifnya berubah menjadi huruf ilah yang lain. Yaitu ya. Jangan abatum, tapi abaitum. Fa in abaitum, ya. Nah, kalau kalian wa abaitumul hajjah, fa ilam tahujju abaitumul hajjah, kalau kalian tidak mau berhaji, mengabaikan haji, enggan berhaji, maka inilah dalil bahwa kalian bukan muslimin. Walastum ala millati Ibrahim, kalian bukan di atas milahnya Ibrahim. Justru wa man kafara, kalian kafir karena kalian mengingkari ibadah haji. Ya, mereka ngaku Allah bebaskan Ibrahim dari pengklaiman Yahudi ini. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Nah, Baik. Walillahi aid, wajiban bagi Allah, fardu yang wajib bagi Allah bagi semua manusia. Ya, haji maknanya adalah secara bahasa al-qasdu, memaksudkan, menunjukkan. Ya. Haji ini maksudnya hijjul bait. Nah, sedangkan haji secara syar'i qasdul Ka'bah. Memaksudkan diri, menunjukkan diri ke Ka'bah yang musyarafah, yang dimuliakan, dan masyair muqaddasah, tempat-tempat manasik yang disucikan. Fi waqtin makhsusin, di waktu yang dikhususkan, diadai ibadatin makhsusatin, untuk melaksanakan ibadah yang khusus, yaitu manasik haji. Hijjul bait yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah dan sekitarnya, dari tempat-tempat manasik haji yang tabi'unah, yang itu berarti masuk cakupan ke Ka'bah. Berarti kita juga mesti ke sana, bukan cuma ke Ka'bah. Ya. Tapi justru kalau rukun haji itu ya, di Ka'bah itu sedikit. Paling tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah aja. Ya. Banyaknya di luar, tanggal 8 sunnah di tanggal 8, ke Mina, Mabit tanggal 9 wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, kemudian berangkat ke Muzdalifah, i'tikaf. Ya, kemudian sampai pagi berangkat ke Mina, tahallul, hadyu, baru tawaf ifadah. Ya. Kemudian sa'i, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, justru banyaknya di luar, bukan di Ka'bah. Mengenai haji ini. Mana lagi? Man istata'a ilaihi sabila. Nah. Ini sekarang ya. Fadal baca ihsan ihsan. هذا بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلد بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض. هذه البدنية يخرج العاجز عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الحرمي حرمي. طيب. فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يهج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو سيارة أو طيارة أو الباخرة كل وقت بحسبه ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي الذي يمتديه لأداء الحج. وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا. طيب حسبك. Man istata ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu, nah, sampai ke Mekah. Hada bayanu syartil wujubi. Ini baik penjelasan syarat wajibnya haji. Yaitu apa? Al-istita'atu al-badaniyatu wal-istita'atu al-maliyatu. Kemampuan fisik dan kemampuan harta. Ya. Jadi kalau cuma mampu fisik, ya, kita ini seger gitu, hartanya gak sampai mampu, ya gak wajib. Ya, duitnya banyak, tapi sakit-sakitan, ya, diangkat dikit mati, ya udah. Ya, gak wajib haji udah. Ya, gimana? Naik pesawat gak boleh, berpergian jauh gak boleh, ya udahlah. Gimana udah? Gak wajib. Ya, baik. Tapi walaupun dia gak wajib, nanti ada keterangan nih dari bawah tadi udah dibaca. Mana lagi tadi? Al-istita'atu al-badaniyah. Nah, kemampuan fisik bi ayyakuna qadiran al-masyi wa rukubi wal intiqali min baladihi ila Makkah. Yaitu dia mampu untuk berjalan atau berkendara, berpindah dari negeri dia ke Makkah di tempat manapun di muka bumi ini. Apa? Enggak. Tulis, tulis. Mana tadi lantingnya? Jatuh tuh. Ayo ambil, ambil. Mana lagi tadi? Tuh, kemarin aja ada yang naik NMAX itu. Iya. Mantap, gak percaya. Viral kemarin. Iya kan? Ada yang naik NMAX itu dari Jambi ke... kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Masya Allah. Bawa anak lagi. Naik NMAX itu. Masya Allah. Ya. Ini kalau dia... hobinya emang begitu, ya silahkan aja. Tapi kalau yang lebih utama disebutkan di buku-buku fikih syafi'iyah, misal di Kifayatul Akhyar, orang yang berkendara dengan yang jalan kaki, lebih utama yang mana? Yang berkendara. Ya, yang mana yang lebih utama? Yang berkendara. Sebelumnya dari Inggris umroh atau haji, ya lupa saya, naik sepeda. Naik sepeda. Ya, saya enggak yakin yang naik motor biayanya lebih murah. Ya lah. Singgah kota siap negara, beli visa tiap negara. Ya. Belum lagi ada punglinya. Belum lagi di hotel kerjain, ya. Semalam 300.000 bilang 3 juta. Itu biayanya bisa lebih besar. Ya lah. Capeknya. Nah, tapi silakan aja kalau yang hobi-hobi touring gitu kan, apa biker sunnah, ganti nama jadi apa, biker muslim, bang antum ikut, tahu antum, main silakan aja soalnya kalau mau touring ya. Kemana, ke Mekah, masya Allah, mantap gitu, ya. Hadihi al-badaniyatu, ini kemampuan fisik. Nah, yakhruju al-ajiz. Nah, keluar dari sini al-ajiz tidak termasuk orang yang lemah, enggak mampu. Ya, dengan kelemahan yang mustamirran, yang kontinu, semisal sakit yang maradun muzminan, yang terus-menerus. Ya, atau yang kabir, yang laki-laki, nenek-nenek haram sudah pikun. Fahada laisa indahu istita'atun badaniyatun. Ini enggak memiliki kemampuan fisik yang seperti ini. Ya, dia enggak punya kemampuan fisik. Ya, berarti dia fa in kanat indahu istita'atun maliyatun. Nah, kalau dia memiliki kemampuan harta tapi enggak mampu fisik, fa innahu yunibu man yahuju anhu. Maka ada orang yang berhaji menggantikan dia. Menggantikan di haji badal, tapi dengan syarat yang menggantikan dia sudah pernah berhaji, ya, sajjatul Islam, sebagai haji Islam, yaitu haji menunaikan rukun Islam. Nah, hajjatul Islam itu haji yang menunaikan rukun Islam. Jadi misalkan ada orang kaya, ya, tapi dia nggak bisa kemana-mana, sakit, bukan karena sibuk, ya, karena memang tadi uzurnya tadi nggak punya kemampuan fisik, ya, maka dia bayar orang yang mampu untuk menghajikan dia. Adapun istita'atul maliyatu, kemampuan harta, maka dia mesti memenuhi, ya, ada kendaraan yang dia dapat berpindah dari tempat dia ke Mekah, rahilah, ya, kendaraan dia, sayarah mobil, tayarah pesawat, bakhirah kapal, kapal laut maksudnya, fi waqtin bihasabihi, ya, kulla waqtin bihasabi, pada setiap waktu yang sesuai dengan waktunya begitu. Misalkan jarak tempuh dari tempat dia ke Mekah kalau naik kapal laut ya, sebulan, ya udah dari sebulan sebelumnya. Ya. Kayak dulu zaman kakek saya dulu naik haji itu naik kapal laut. Ya, sebulan lebih baru nyampe Jeddah. Ya, perpisahannya itu udah perpisahan ke orang meninggal. Wa yakunu indahu malun yastati', dan dia memiliki harta yang disanggup untuk memenuhi kendaraan dia tadi, allazi yamtatihi, yang dia kendarai untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga dia mesti apa punya apa azadu bekal, ayakunu indahu zadun, dia mesti punya bekal nafaqatun wa nafaqatun, dan nafkah untuk keluarga dia ya, atau dan juga bekal dia fi safar zahaban wa iyaban, safar zahaban wa iyaban PP pulang pergi ya, zahaban wa iyaban, zahab pergi, iyaban pulang, pergi pulang, kalau kita pulang pergi nah, biasa orang Arab gitu, siang malam aja orang Arab menyebutnya al-lail wa nahar, malam dulu baru siang, kalau kita siang malam, gak enak malam siang gak enak ya, kita dulu apa yang itu dulu ya, taib ya, ada restoran tuh pagi sore kita balik sore pagi kan, restoran Padang pagi sore di Romangun tuh ada, kita balik sore pagi gak enak pasti udah didengar gitu sore pagi ada aja. Mana lagi tadi? Ini udah dibaca belum? Hah? Baik. Berikutnya. Fadal. Jangan tumpah ya. Sini api bukain lagi. Nih udah. Udah. Tutup. Ya. Andika. Ayo baca Andika. Yakfihi wawalidaihi kok enggak pakai musana antum, itu kan musana semua tuh. Wa walidayhi, kok enggak wa zaujataihi? Wa zaujatihi aja. Terus wa kullu man talzamuhu nafaqatuhu fa'il hatta yarji'a ها tahajjud. Fasyartu wujubil haji huwa istiqamah. Ah, asbu. Dari mana Andika bacanya Andika? Baik. Waliman yamunuhum. Enaknya bukan yamunu ya. Itu dia enaknya mawana yumawinu. Menyediakan. Waliman yumawinuhum. Dan bagi orang yang menyediakan dia, yang kuno indahum kifayatuhum. Ya, yang akhirnya dia jadi memiliki kecukupan untuk kembali kepada mereka. Maka bekal di sini maknanya adalah dia memiliki kecukupan dalam safarnya, ya, dan juga kecukupan yang ia sediakan man yumawinu min auladihi, yang dia sediakan kecukupan nafkah untuk anak-anaknya, kedua orang tuanya, mencakup anak kedua orang tuanya, istrinya, dan setiap orang yang dia tanggung nafkahnya. Maka dia menyediakan untuk mereka apa yang mencukupi untuk mereka hingga dia kembali lagi kepada mereka, ya. Nah, dan juga setelah dia membayar semua utangnya, kalau dia memiliki utang atau dia menjamin, dia memberikan takmin, artinya dia menjamin saya ini bakal bisa membayar kalau dia punya utang. Nanti kalau yang dihutangi ke Redo, nggak boleh dia berangkat haji. Enggak, bayar dulu kalau mau haji. Nah, ya udah. Ya kunu hadzal mal fadilan. Ya. Atau dia memiliki harta yang harta ini berlebih setelah dia tunaikan hutang dia tadi. Nah, jika dia telah memenuhi hal tersebut, maka inilah yang namanya sabil. Ya, manistata'a ilaihi sabila, yaitu bekal. Kendaraan, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas. Waman lam yastati, siapa yang tidak sanggup, yaitu dia tidak memiliki bekal, tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke sana, tiket, kalau sekarang tak mampu beli tiket, visa, segala macam, maka dia tidak wajib haji. Kenapa? Karena diandahu wairum mustatin, karena dia dianggap tidak sanggup. Maka syarat dari wajibnya haji adalah al-istita'atu, yaitu memiliki kesanggupan, ya. Nah, fadal berikutnya, ya. Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'abun wa qad yasur fihi akhtarun fa min rahmatillahi an ja'alahu fil umri marratan wahidatan wa ma zada 'alayha fa huwa tatawu'un hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala haythu lam yujibhu ala muslimi kulla sanatin kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna allaha faradu alaykum al-hajja inna allaha faradu alaykum al-hajja fahajju qala al-aqra'u ibn abisid radiyallahu anhu kullu sanatin ya rasulallah falsakata anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم أوجبت ولما استطعتم الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع هذا من رحمة الله وقوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج fa innahu kafirun bi anna Allah qala wa man kafara ay man aba an yahujja wa huwa qadirun ala al-hajj fa inna hadha kufrun qad yakunu kufran asghara wa man tarakahu jalidan li wujubihi hadha kufrun akbar bi ijma'il muslimin. Naam. Baik. Dari mana? Walam makanan haji yu'ta ila ilaihi min ba'idin min kulli aqtar aqtaril ard. Maka tatkala haji yang datang kepadanya adalah dari segala penjuru bumi. Min kulli fajjin amiq. Ayat Al-Quran. Min kulli fajjin amiq. Wa adzin fil nasi bil haji. Yatuka rijalan. Rijalan sini bukan jamak rajul. Rijalan berjalan kaki. Hal. Maka izinkanlah kepada manusia untuk haji. Mereka akan datang pada engkau berjalan kaki. Wala kulli dhamir. Ya, wala kulli dhamir. Dhamir itu naqah yang kurus. Ya, naqah yang kurus, yang nahafah. Ya, menceking. Dan mereka memakai unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiqa. Dia datang dari segala penjuru. Itu ayat Al-Quran ya. Min kulli fajjin amiqa. Surat apa itu Rabbi? Al-Hajjna. Ya. Ayat berapa Rabbi? Nah kalau ayat ini saya juga tidak tahu ya. Saya punya teman ya. Teman saya dulu sama-sama ngajar di sekolah Islam terpadu. Udah kayak komputer orang. Hafal ayat, hafal nomor. Nomornya hafal. Kita sebutin ayat apa aja, dia tahu ini surat ini ayat. Kita bisa bilang sama dia, bacain dong surat 16 ayat 78. Dibacain dulu. Kayak komputer itu. Wallahi masih hidup orang sekarang. Di Bekasi juga. Nah, tak adut lagi orang. Tapi sayang firqahnya ya begitu. Ya, kencang sekali. Allah besar. Nah, mana lagi berikutnya? Ya, yahtaju ila mu'nah. Haji ini membutuhkan perbekalan. Di dalam haji terdapat masyakoh, kesukaran, kelelahan. Qad yahsul fihi akhtarun. Bahkan terkadang terdapat mara bahaya dalam haji. Maka di antara rahmat Allah, Allah menjadikan haji ini sekali seumur hidup. Ya. Wa mazada 'alaiha, siapa yang lebih dari sekali hajinya lagi, maka itu terhitung tatawu sunnah. Ini di antara rahmat Allah. Itu Allah tidak mewajibkan setiap muslim kepada muslim setiap tahun. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan pada kalian haji, maka berhajilah. Kata Aqrab bin Habis, aku la sanatin ya Rasulullah. Aku la sanat. Apakah setiap tahun? Maka fasa kata anhu ar-rasulu thumma 'ada su'ala. Nabi diam, tapi Aqrab bin Hasib terus mengulangi pertanyaan lagi. Nabi diam lagi, dia mengulangi pertanyaannya. Akhirnya Nabi jawab, seandainya saya jawab na'am, iya, lah wajabat, pasti udah wajib tiap tahun. Dan kalian gak akan sanggup. Maka haji itu cuma sekali. Lebih dari itu, tatawwu. Ini hadis sahih. Ya. Hadis sahih ini ya. Makanya di antara rahmat Allah untuk kita. Maka firman Allah, man kafara fa innallaha ghaniyun. Ya. Ghaniyun 'anil 'alamin, siapa yang kufur? Dia berpaling mengingkari wajibnya haji. Maka ini adalah dalil ala anna man imtana'a 'anil hajj, siapa yang enggan untuk berhaji padahal dia mampu, walam yahujja padahal dan dia tidak berhaji, fa innahu kafir. Maka dia kafir. Kafirnya ini entah kafir asghar atau kafir akbar. Karena Allah berfirman, waman kafara, siapa yang kafir, aiman aba, siapa yang enggan an yahujja untuk berhaji, wa qadirun alal haji, padahal dia bersanggup untuk haji. fa inna hadza kufr, maka hal inilah kekufuran. Terkadang kekufurannya kufrun asghar, faman tarakahu jahidan diwujubihi hadza kufrun akbaru bi ijma'il muslimin. Tapi kalau dia menolak melaksanakan haji karena menolak kewajibannya, maka ini kufur akbar berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ya barakallahu fiik. Hafid, hafid, baca hafid. Min tarikatihi. Tarikah apa untuk tarikah? Harta peninggalan warisan. Terus. Pas kita lagi bahas isim ghairi munsharif di Ad-Duratul Bahiyah, dia umroh. Makanya dia bingung dia, Jibril. Ya. Nah, apa? Sekarang udah paham belum, Hafid? Jibril, kenapa mamnun min sharaf? Bingung dia. Andika, Andika, apa? Alamiah maha apa? Maha tanis, maha adil, maha tarkib. Nah, jamak ma yang mana nih? Bingung dia juga waktu pas kita belajar ilmu syariat enggak masuk-masuk ya? Nah, jadi begini. Hah? Mau cuma ma nih masuk nih. Waktu hadir dia, Syekh Sofyan. Mau cuma. Nah. Terus waqad furidul hajj fi sanati tasi'ati ala qawli wa lam yahujja annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanati wa innama hajja fi sanati allati ba'daha fi sanati al-'ashirati limadha bi annahu sallallahu alaihi wasallam arsala 'aliyan yunadi bin nasi fil musim fil mawsim fil mawsim alla yahujja ba'da hadha al-'am mushrikun wa la yatufu bil baiti Oryanun itu dagangan aneh ya. Oryanun. Falamma manihal musyrikuna wal uratu min al-hajji fil 'ami al-'ashiri hajja an-nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatal wada. Hujjatal wada, hajjatal wada. Ya Allah, ya Allah. Atau dah sedikit entah sini deh. Aduh, bocang ikut kayak begini dah. Mana lagi kopi dikit nempel kan? Gak baik baunya. Tar aja deh pakai itu apa namanya tisu basah. Dari mana Hafid bacanya Hafid? Amma mani tarafa, ada pun yang mau mengakui kewajiban haji wa tarakahu, tapi dia tetap enggak mau haji, meninggalkan haji. Kenapa? Takasulan, malas. Fahada kufrun asghar, maka ini kekufuran asghar. Lakin idza tuwfiya, namun jika dia wafat, wa kana lahu malun, dia punya harta, belum sempat haji, fa innahu yuhajju min tarikatihi, maka dia dihajikan dari harta peninggalan warisan dia. Yuhajju, nah, ada orang yang menggantikannya, haji badal. Di anna hudainun alaihi lillah, karena itu hutang kepada Allah, hutangnya dia kepada Allah. Hadil ayat, maka ayat ini fima wujubul haji, fiha wujubul haji, terkait kewajiban haji, yaitu rukun diantara rukun-rukun Islam. Dan Rasulullah SAW menjelaskannya annahu ruknun min arkanil Islam dalam hadis Jibril. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar, ini keduanya ada di Arba'in. Ya. Hadis kedua dan ketiga. Qad furidul hajju. Haji diwajibkan pada tahun ke-9 ala qaul menurut sebuah pendapat. Walam yahujja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah. Namun di tahun ke-9 itu Nabi belum berhaji. Innama hajja fis sanati allati ba'daha fis sanatil asyirah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji di tahun ke setelahnya itu tahun ke-10. Lima ada kenapa kata Syekh? Ya, li'annahu arsala aliyan yunadi bin nas fil mausim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ya untuk menyeru kepada segenap manusia di musim haji. Alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang orang musyrik, karena orang musyrik dahulu dari sejak dulu haji. Enggak boleh juga tawaf di Ka'bah orang yang telanjang. Uryanun itu munsharif. Ya. Yang namanya sifat, kalau dia ghair munsharif dengan illahnya itu apa namanya imaninya sifah dan ziyadah alif wa nun, itu kalau pada wazan apa? Wazan khusus fa'lan. Kalau ya alamiah dengan wazan alif dan nun baru semua wazan. Ya, fa'lan, fu'lan, fi'lan itu bisa semua. Tapi kalau sifat enggak, hanya khusus fa'lan. Nah, kalau dia uryan itu dia munsharif. Ya. Udah munsharif. Mana lagi? Falamma munial musyrikun wal uratu, maka tatkala kaum musyrikun sudah dilarang dan untuk minal haj, kaum musyrikun dan orang-orang yang telanjang sudah dilarang dari haji di tahun ke-10, maka barulah hajjan Nabi Islam hajjatul wada. Nabi Islam baru berhaji dengan hajjatul wada. Nah. Terus cukup kali ya. Ini nanti mengenai masalah yang iman kita lanjut lagi insyaallah. Ta'rif al-iman. Martabatul tsaniyah al-iman. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillahi wa ta'ala.